Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa, amma ba'du. Para kiai, para masayih ingkang kula takdimi, ibu bupati ingkang kula hormati, nanti di tengah-tengah pengajian saya minta Bu Bupati untuk memberikan sambutan, nggih. Iki dibuka riyen, mungkin pas pengajian Ibu Bupati sambutan. Dumateng sahibul hajat, peresmian dan pembukaan dasmu minggir ora ketok iki. Pembukaan objek wisata Batu Putih Talang Gajah Harjo Mbayat. Alhamdulillah kula ditemani kalih niki nggih, kula wonten jagongan kalih Budiyati. Kalau ada dua orang bersamaan, maka yang ketiganya adalah setan. Niki alhamdulillah setane sampun rawuh. Mugi-mugi saged menghibur bapak ibu warga masyarakat Klaten. Insya Allah. Tolong setane meneng dhisik ya. Urung muni. Sonmu urung muni. Pokoke Gusti Allah niku adil nggih, ana sing ganteng, ana sing elek. Ana sing putih, ana sing ireng. Ana surga, ana neraka. Alhamdulillahi rabbil alamin, wonten siang menika sore kula panjenengan sami saged rawuh makempal nyawiji wonten Batu Putih, saged dipun rawuhi kalian Ibu Bupati. Muga-muga sedaya ingkang rawuh pinaringan berkah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ngapunten sing teng pucuk-pucuk nika mboten saged mirsani mriki. Mboten kesalane panjenengan tapi kesalane panitia, nggih to? Pon disyukuri alhamdulillah. Kopine teko alhamdulillah. Mbak aku durung. Ibu bapak rahimakumullah, dalu menika acarane peresmian objek wisata. Napa? Napa? Sore. Kula wae ngomong napa? Ora urune cerewet. Wonten santen menika sesarengan makempal teng mriki wonten objek wisata. Acarane pembukaan menika tempat kerja. Kula pengin saderenge kula rembukan kali Mas Rabias kali Budiyati, Bupati sambutan riyen mriki Bupati ngancani kula mriki. Amun nang mriku. Nggih. Milih matamu, milih kan sambutan bupatine ya iki kok milih kepiye? Bupati mriki Bupati. Sambutan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pokoknya kudu sambutan pokoknya. Saniki. Singkat-singkatnya. Tes. Mikir bupati di bener ke kuwi. Ngusin-ngusin bupati toko Sone Ramuni. Kerian Gus. Sesingkat-singkatnya tak jelas-jelas. Tak jelas-jelas. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat jelas padat. Dereng. Iki kok malah dadi pelawak yang ketiga to iki. Pas saingan karo Budiyati lho, Pak. Ayune padha kok karo Budiyati. Sing jelas ini yang terawat, ini tidak terawat ngono lho. Kene iki nom-nomane Marsanda niki Markaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dereng sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang sangat sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita sayangi Gus Miftah dari Yogyakarta. Ini Pak Ustadz yang nyentrik idaman saya ini. Nyentriknya idaman saya loh Gus. Alhamdulillah. Rungokno, rungokno. Tapi sanes pil, pria idaman lain sanes. Terus yang saya hormati tentunya Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang hadir mewakili. Yang saya hormati tentunya Pak Camat Bayat. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Kepala Desa, Bude Yati, Pak Rabies. Nah, supaya ketemu Pak Rabies. Aku wis kangen jan. Kangen karo sliramu tenan. Sehat nggih, Pak Rabies? Sehat alhamdulillah. Jeng-jeng hari jadi Kabupaten Klaten ingkang kaping 215 nggih berarti. 15 tak undang lho Pak Rabies. Sehat. Neng jenengan yo cek panjang umur to. Nggih, pengajene terus sik. Saya sesuk-sesuk modar rene. Ora kemrungsu, Gus. Pak Po nggih. Ingkang kula hormati, ingkang kula banggaaken, Pak Ko nggih. Pak Ko sekalian garwa, sekalian keluarga ageng. Dan yang saya hormati seluruh panitia, yang saya hormati, saya banggakan seluruh warga masyarakat Bayat dan umumnya Kabupaten Klaten yang hadir, yang alhamdulillah walaupun di pucuk gunung alhamdulillah sangat meriah. Dan tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, muslimin muslimat, para kiai, para alim ulama. Ingkang nyuwun ngapunten mboten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal. Alhamdulillahirabbil alamin pada sore hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam acara peresmian pengajian umum dalam rangka peresmian pembukaan objek wisata Batu Putih Talang Gajah Rejo. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan diresmikannya tadi saya sudah menandatangani prastasti, semoga Desa Talang ini nanti ke depan semakin sejahtera, semakin baik, semakin maju, mandiri dan berdaya saing. Gus, ini tandanya masyarakat sudah tidak sabar ingin mendengarkan tausiahnya panjenengan dan juga tentunya Bude Yati dan Pak Rabies. Jadi saya akhiri, semoga Pak Ko dan keluarga dan segenap panitia betul-betul ke depan nanti membawa Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten menuju ke kabupaten yang cerdas, menjadi Kabupaten Klaten yang tentunya menjadi wisata yang luar biasa. Dan saya sangat mendukung dan berterima kasih kepada Pak Ko tentunya yang telah membuka wisata yang sangat luar biasa ini dan nanti tentunya bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Klaten. Matur suwun, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selagi matur suwun dan selamat sukses, semoga berkah manfaat untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Klaten. Matur suwun, aku kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bupati Cekak Aos. Insyaallah perteloh, matur nuwun. Siap pengajian? Insyaallah niki pengajiane nganti jam 10 bengi nggih. Kula tak takon kali jenengan. Urip ning alam donya niku karepe awake dhewe napa mergo diundang kali Gusti Allah? Karepe kiambak napa mergo undangane Gusti Allah? Lah awake dhewe niki percaya urip mergo diundang karo Gusti Allah, berarti sing jamin uripe awake dhewe niki sinten? Gusti Allah. Niki kula aturke soalé napa kata tiyang urip ning alam donya niku ora pede, ora percaya karo uripe. Nggih napa mboten? Ora percaya bile uripe niku sing jamin niku Allah. Mila teng pundi-pundi kula critakke, jaman kula nglamar bojo kula ditolak kali calon maratua kula. Maratua kula langsung kula dalili. Gara-gara kula ditolak dadi calon mantu. Lah mertua kula niku kurang ajar kok, Budi. Takon kali kula ngoten iki, sudah punya pekerjaan? Belum. Sudah punya gaji? Belum. Kelebihanmu apa? Kula jawab. Iki kok sone ngangu-ngangu ngopo ta iki, Le? Apa diwalek? Aku ngeson kowe ngaji ning ngene. Ayo. Ora niku sajake anggarane cupet. Cangkem. Cek. Digawe sing kepenak, soalnya jamaah sing kon dhuwur mriko mesake. bahasa gegeden. Padha karo rabies, gegeden cangkem. Matur nuwun. Matur nuwun. Kula takoni kali marang tua kula, kelebihanmu apa li? Setunggal. Kekuranganmu apa? Nggih namung setunggal. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu enggak punya kelebihan. Marang tua kula niku lak mumet. Soalnya niki berkaitan kali tempat bekerja Budi Yati niki kula critakke. Akhire mertua kula niku kandha ngeten, yen kowe rung duwe pekerjaan, urung duwe gaji kok wani ngrabi anakku, sesuk anak bojomu mok pakani apa? Tak takon kali tiang Klaten, lan jenengan golek mantu niku biasane sing ditakokke gajine napa ibadahe? Gajine napa ibadahe? Sing jawab ibadahe niku Toni Boster, waton muni ndobose banter. Sing ditakoke biasane gajine napa salate? Mpun jujur gajine. Eh? Nek mpun jujur ngendikane tentang ngono gajine. Gajine. Oke, jarang sing takon ibadahe. Soale nyuwun sewu, kasuse kata Pondok kali kula niki. Begitu kula lamar jawabane besok anak bojomu mau pakani apa? Lak kowe iki rung nyambut gawe, rung duwe pekerjaan, rung duwe gaji. Akhirnya calon mertua kula kula dalili. Heh, calon mertua rungokno kupingmu. Asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Kula tak takon. Napa kula wau takon jenengan urip teng alam donya niku karepe dhewe napa mergo diundang kali Gusti Allah? Jawabane cetha, mergo diundang kali Gusti Allah. Jenengan ora usah repot mikir babakan penguripan niku wis diurus karo Gusti Allah. Padha karo ngeten. Jenengan tindak mriki diundang kali sinten? Diundang kali sinten? Pak sinten sing duwe nggon iki jenenge? Pak sinten? Sing duwe acara niki Pak Aditya Kristiawan. Lak jenengan diundang pengajian karo Pak Aditya, ora usah repot-repot mikir snack. Soale sing mikir snack niku panitia. Kewajibane jenengan mangkat mesti keduman. Lak panitiane ora pelit ngono lho, urung. Nggih, ming durung. Durung. Mengke bakale yo mbuh. Lan jenengan diundang selamatan kali Budi Yati pesek. Jenengan rasa repot-repot mikir berkat. Soale berkat sing mikir Budi Yati pesek. Kewajibane jenengan waton mangkat mesti keduman. Asal lungguhe ra pindah, pindah. Padha kula Budi Yati, Mas Rabias diundang kali Mas Aditya ora tahu mikir amplop. Ora tahu mikir sangu, ora tahu mikir isine. Soale kula yakin sing mikir sangu panitia. Ampun ngisini-sini Gus. Kula wis. Lah pripun Budhe? Ampun merga niku dhuwit niku aja dirembuk teng mriki. Ampun dirembuk ge saru ge. Ngisini-sini nek perlu kula kepengin ketemu marang tuane jenengan niku wae. Badhe ngendikan apa Budhe? Lah yen nakoke perkara niku ngono apa? Sampean niku lho ada di mantu niku lho. Nggih. Ditakokke pripun? Punya pekerjaan? Apa? Sudah punya pekerjaan? Oh. Sudah punya gaji? Beda kali kula. Lah jenengan takoki napa? Nekoki napa to? Umpama dibuka niku bahaya napa mboten? Dibuka mawon mesake niku. Engko daripada nyemplung jurang lho. Pas Bu Bupati wa sambutan, Bu, nika soalnya teng mriku ora iso mlebet dadi bengok-bengok. Nika lho. Wah, nika. Nika. Kok nek dibuka isis, Gus? Ya ora apa-apa, Budhe. Silir. Pak dibuka men silir. Ngapunten Bu Bupati nggih. Pak Ditya ngapunten nggih. Nika lho nika jamaah Al-Kintiliyah nika jenenge. Soalnya sanggon-gon ngintil mawon. Tapi. Mumpun ket wae nika, Gus. Mumpun ket wae mesake. Ya niki berarti tondo-tondo sesuk Bu Bupati kon gawe pengajian ning lapangan sing gedhe, ngoten nggih Bupati nggih. Setuju? Setuju. Alon-alon gitu ya. Sering kok. Kula ki ambak napa rabies diajak, Bu. Oh, Bu Yati mawon rabies mboten modiar ora melu. Kula nderek. Dadi nyuwun sewu, wedal samanten kula jawab ngeten. Nggih mlebet tapi ampun cempret-cempret ban seri. Nggih ngoten iki Pak Aditya pengajiane Gus Mita teng pundi-pundi. Melo lak pengajian dalu nika Bu. Iya, Gus Miftah rono lungguh. Coba-coba yang di sini duduk mawon, banser. Lungguh ini kene rapi ra apa-apa, ora apa-apa. Ora ngadeg ngono kuwi. Kon lungguh ra apa-apa. Kuwi lho. Lungguhane kene. Ngapunten lho, Bu. Ngoten niku Pak Adi, teng pundi-pundi ngoten niku, lenggah sing sae. Halah kuwi tak maju-maju barang ya ngopo rondo-rondo kuwi. Sing rapi mriko. Mas. Terus, maju. Eh? Mas, mriki mawon, Mas. Mun amun umpel-umpelan, mungkin ndak nyemplung mriku lho. Lungguh. Terus, mawon. Lungguh. Nah. Lungguh ngandap. Ya. Mun iki sumuk ra ambyar ya. Pon gak lenggah. Pon lenggah mriku, nggih. Sing ora kebagian kloso tak dongake mulai pengajian Little Body. Sini tegatel kelebon wedi. Mereka. Ngarepe mereka. Bu. Ampun motor riyen mereka lho. Lenggah riyen. Lenggah. Hei Mas. Hei. Gus, diaturi yang mereka, Gus, diaturi yang mereka. Ini orang tak aduni dan rambung. Eh, tak ada nih. Bikin rasa lo ngono, medila lo gue, jiji. Kempun lenggah. Kapunten rasa melebu kabeh, nggih. Kulo dereng lho Bu. Ayo lenggah, pun lenggah, pun lenggah, lenggah. Ya. Pon nggih. Pon ditutup, lara cedeng, sini jobo ngapunten. Sesok pengajian teng pondok rutinan akad paing tanggal 2 November, bintang tamune Mas Deddy Corbuzier kali Mas Gibran, nggih tindak pondok. Tak goleke nggon sing ombo. Mungkin bupati tak undang nggih. Mas Adit. Tanggal 2 November. Lanjut napa mboten? Lah lanjut cangkeme meneng. Nggih. Sing muni Gus Miftah mawon nggih. Lanjut. Akhire napa nyuwun sewu? Ning kono ki ya ono wong to kae. Sapa? Ndak dewe, tak ngalahi. Ben ketok kae. Men ketok sing mburi. Wes rasa salaman ndak pengajian. Pun lenggah fotone lenggah mawon. Nggih. Dadi nyuwun sewu, uripe awake dhewe niki pun dijamin kalih Gusti Allah. Mila napa Al-Qur'an dawuh, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Semua yang ada di muka bumi ini rezekine pun dijamin kalih Gusti Allah. Mila zaman niku kula matur kalih maratua kula, "He Bapak maratua, kula takoni, jenengan ngerti karo entung?" Maratua kula takon, "Lah napa hubungane karo entung?" Kula jawab, "Nggih mboten wonten. Entung niku ning jero godhong gedhang, ora tau metu saka godhong, ora tau macul, ora tau istirahat. Entung niku dibuka mesti lemu. Ora ana entung kuru." Iyalah, abot-abote ngopeni jamaah lho. Lenggah mawon. Iki mesti rondo iki. Sing pundi, Gus? Sing pundi kula tak genahke. Apane? Rondone sing pundi? Abang kae lho, rondo kae lho. Kowe iki ya ngono. Ketoke wong e gaul apa wis tuwa, sarunge abang, sepatune ijo, lan jijiki iki lho. Oh niki jenenge Canom niku wonten. Canom. Gaul. Dadi nyuwun sewu. Allah niku cara ngaturi rezeki niku ora nganggo akale menungsa. Tapi nganggo karepe Gusti Allah. Dajjal. Jenengan ngerti carane nyamuk golek rezeki niku pripun? Nyuwun sewu, carane cecak golek rezeki niku pripun? Cecak niku namung nemplek ning tembok. Umpama protes karo Gusti Allah kudune cecak niku protes. Soale napa? Cecak ra duwe sayap. Rezeki ini dua sayap wujudnya nyamuk. Tapi jenengan perso carane Gusti Allah bagi rezeki ini ku pripun? Nyamuk sing marani cecak napa cecak sing marani nyamuk? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Cecak yang mendatangi nyamuk napa nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Mila uripe awake dhewe niki kabeh mung dicukupi kali Allah. Sing ora cukup iku namung sone niki. Wong e sampeyan mbane sone cilik banget. Nggih napa mboten? Nganti telakku arep meletek niki. Jangankan jenengan sehat. Wong stroke niku lho teng rumah sakit, rezekine tasih dijamin kali Allah. Kula wingi nilihi sedulur teng rumah sakit stroke. Jenengan ngerti stroke niku penyakit napa? Stroke niku penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Niku stroke. Senyum seimbang niku ngiwa 2 senti, nengen 2 senti. Wong stroke niku guyune namung ngiwa ora ana sing nengen. Nggih napa mboten? Perot. Rabies tolong dicontohke. Contoh cangkem lah niku. Niku mawon rezekine men diatur kali Allah. Mila nyuwun sewu kok awake dhewe urip ning alam donya niki galau babakan rezeki, niku berarti padha karo ora percaya karo Gusti. Mila ibu-ibu niki salah lak golek mantu sing ditakoke mung pekerjaan. Nggih napa mboten? Lah jenengan ki lucu, lak anake dipacari wong tua ikhlas. Tapi lah anake dirabi wong tua ora ikhlas jalak pacaran. Anake tak ajak teng wisata Batu Putih, kono mangkat pacaran. Bu, anake kula ajak teng Parang Tritis, kono mangkat pacaran. Bu, anake kula ajak dur ngrogo kontole Bima, kono mangkat. Bu, anake kula ajak teng Kaliurang. Jawabane napa? Ya kono gek mangkat aja lali ibu ditumbaske jadah. Wong tua kurang ngajar, tempene anak diijolke jatah. Begitu anak dilamar, bu anak jenengan kula rabi, dadak ditakoni, gek pekerjaanmu ki apa, gajimu pira wani nglamar anakku. Niku jenenge anak diajak nglakoni perkara haram oleh, dihalalke ora oleh. Tak takon, Pak Rabias niki pekerjaane nopo? Maling. Napa Budhe? Maling. Oh maling. Maling. Maling nggih, maling. Biyen mriki niki bayar mriki niki gedhor maling kecu pirang-pirang. Nggih. Ning baleng kula dadi RT ta mriki tentrem, Mas. Heeh. Ah, soal maling iki dadi RT ya. Mila ampun risau. Babakan niki apa meneh sing jenenge bondo mak, bondo niku ora bakal digawa mati. Umpama Pak Aditya sesuk mati, nyuwun sewu kira-kira Batu Putih obyek wisata niku melu dipendem napa mboten? Mboten. Mila piye carane bondone ana manfaate? Mila bola-bali Gus Miftah nembang napa niku? Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Hop hop hop tabui blok meneng wae. Ngene. Kok malah ngajar aku? Oh kono. Saiki undang-undangnya ngeten, kula kali Budayati solawatan, jenengan bantu rabies joget. Setuju? Rabies ora kena mandek joget, lak tabuane ora mandek. Setuju? Joget. Kene. Ya, joget. Budhe mriki budhe, selawatan budhe. Ayo. Ayo lek tabu lek. Salatullah. Ala taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah kadung joget sak kemenge luput ramplopan. Assalamualaikum. Amma Badu. Apa? Kuwi ngobrol karo Budayati kok merem-merem Amma Badu. Niku wis gelem rampung iki matur nuwun meneh tak terus tak kekrek cangkemmu kowe. Eh, takone Budi. Sopan. Aja nganggo cangkem tutuk. Piyayi kene iki kok kesupanan toto. Halus kene iki. Ngerti halus tak kendeni. Ha nggih. Ora kaya controngmu kuwi. Iki malah luwih sengak. Tak takon, pelawak niku sesuk mlebu surga napa mboten? Pelawak niku mlebu surga tapi cangkeme mampir neraka. Ayo ora apa-apa dolan kok. Mboten arep mudho tak nyireh gerak, ya ra. Ya. Kok emosi iki lho. Aja nesu lho ya. Aja nesu ra emosi. Sing sabar. Wong jogete nembe ping 5 tok kok. Sengit lho. Oke. Sik. Ambune ya Allah. Nah, nah, sapa kuwi? Nek kowe. Tapi jenengan gagas, Pak Rabies niku lho pekerjaane ora jelas. Modale namung MC, apa modal cocot. Nek ora kiai ngono tak jak gelut jan. Rene kiai ya mesake aku. Kula wingi sengit aku ning Kalimantan. Aku munggah panggung iki malah ana jamaah kondong ngeten. Kok kaya rabies yo matane aku ni yo beda kok. Long bedane kaya ngene kok kaya rabies kepiye? Aku sira kaya rabies kudune bersoko sama tau. Musibah, Bro. Musibah. Kene ning kene aja wani karo Gus Wispa. Gus Wispa iki nek dindi ditutke banser tak kandhani. Banser. Sebabe apa kok Gus Wispa iki ditutke banser? Sebabe apa, Mbak? Arep ditutke ban trek engko ora gelem. Mengenai kalau tutke ya ora banser ya sing tutke. Sapa? Mendring. Itu ya utang ni pada ke wong bayat. Niki kula mriki niki kali ajeng golek ngelmu lho Gus. Ngaten nggih budhe. Ya sanajan kula menika seniman, seniman tuwa ning nek ngelmune menika akeh panjenengan. Mula kula niku arep ngangsu kawruh ngaten. Wo, Budhe Yati niku mun tuwa napa dereng ta? Dereng kok Budhe. Pun nggih. Wes. Wah, mbok sampean ku ra aja kemrungsung. Apa? Wong mati niku sarate ra kudu tuwa, mati niku sarate ra kudu lara. Mila senajan to Budhe Yati luwih tuwa daripada rabies, rabies luwih nom daripada Budhe Yati, bisa jadi sing mati rabies dhisik. Amin. Ora deng le. Matur nuwun. Wong jenenge Mbah Kito Gati mun kangen kali rabies kok Budhe. Kok ngoten? Nggih. Soalnya teng mriko mlakah niku soalé teng mriko lak rono dagelan. Lah kula takoni simbah kersa kesinten putuku wae ngoten niku kok. Dadi kangane karo mbahmu es. Kapan kula? Kapan? Wong iki SMS aku kok. Mosok kono ono wong dodol pulsa. Bisa jadi kekurangan kita itu justru mendatangkan rezeki bagi kita. Betul napa mboten? Nggih. Lah didelok saka rupane lak jijiki to niki. Nyatane uripe rabies niku justru berangkat dari wajah sing jijiki. Ayo. Sanggon-gon wong kandha mancung kuwi luwih apik daripada pesek. Ning nyatane Budhe Yati oleh rezeki mergo lepas saya ingin mergo bojoku ya. Lah napa bojone? Kula dhisik dipek mektesen lho, Gus. Nggih. Dadi bojone agek manten nanyar ana teng sanding kula. Mektesen ngulat. Wah, ngono kena. Kena kena ira. Kena ira. Dadi blesek niku. Pesek. Tapi insyaallah wong sampeyan mbane iki sing paling panjang umur Budhe Yati. Kok soalnya pesek. Napa wong pesek panjang umur? Soalnya ambekane ngirit. Ngapusi, Gus. Nggih. Wong sing panjang umur niku ora sing irunge pesek. Lah pripun? Sing budhek. Lah napa kok sing budhek? Lah ditimbali sing kuwasa ora krungu kok. Apa iki? Ya, wis ngono karo wong budhek. Ya karo wong bisu barangku to, Mbak. Wong bisu kuwi ya. Lah ngapa wong bisu? Angger ditakone kowe. Njur arek acung mulai kate mulai. Malah kate ngambek. Ngambek. Bunek to mikir niku. Timbangane mikir niku stres mulai. Ya kadang-kadang ki bahasa sepele mon dadi salah paham kok. Nggih. Lah wong kula iki duwe tangga makane Kalimantan. Karepe kerja teng mriko, bahasa ning kono ora duwe apa-apa, Budhe. Lah kok ora duwe. Sing salah mbokne. Sebabe? Begitu anake pamit ajeng tindak Kalimantan, anake matur, "Bu, kula ajeng kerja teng Kalimantan mang dongake ya." Akhire mbokne kondok, "Ya nggih tak dongake, muga-muga ning kono ora ana apa-apa." Ah bener, bener. Bener ana apa-apa bener. Dene ora ana apa-apa ki ya ana to apa kuwi. Mila jenengan ra usah khawatir. Soal rezeki, soal penguripan. Kaya Budhe Yati niku secara formalitas yo ora duwe pekerjaan. Kaya rabies niku nggih nyuwun sewu ora duwe pekerjaan. Tapi lak Gusti Allah ngersake maringi rezeki sak dalan-dalane, nyatane lho, deloken. Irung belas ra ketok tak kandhani. Kuwi ternyata yo dadi rezeki, dadi duit. Umpama Budhe Yati kondang, menuwun sewu Budhe Yati niku mancung kira-kira kondang napa mboten? Kondange mergo pesek. Matur nuwun. Ning tenan niku upama kula niku irunge mbangir rupane apik. Mongko pawakan kula nggih apik nggih to. Ora wis tenan. Teng mriku nggo rayaan pemuda-pemuda. Tenan. Ya ban sekarang kuwi. Rayaan pemuda-pemuda mang digrap ya rumah sakmu. Umpama budaya ati niku ayu kaya bubuk pati. Halah-halah melarap ayu niki. Melarap ayu. Tenan. Jane bubuk pati niku piyayine apik lho. Kula wingi ning kabupaten piye kuwi di napa irunge kar ditambalke kok. Asri bener ya. Irunge bocor apa, Mbak? Irungmu bocor apa? Kok karo ditambalke? Maksudnya di maksudnya karo bubuk pati arep digawa ning Singapura, arep dioperasi suntik solikin. Kleru, Gus. Apa? Silikon. Oh, silikon. Tak pikir solikin. Silikon yang senyuntik niku solikin. Wah. Lawang irunge dawa kaya bupati malah iso cepet mati. Iso ngaten. Mambekane boros kok. Tur lah pilek mesti upile gede-gede iki kok. Niki ketoke guyon nggih, tapi nyuwun sewu, ilmu soal rezeki niku ora iso dinalar kanggo utek budhe. Nggih napa mboten? Lagu si Allah niku pun ngersake innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Gusti Allah niku ndadekke wong kere langsung sugih saged kok. Contone sinten budhe sak labah. Wong sugih gaya dimblekke karo Gusti Allah saged. Contone Korun. Korun niku bondone okeh ra umum. Ngatane lak Gusti Allah ngersake blek. Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja. Contone sinten? Dawud. Dawud niku namung tukang arit, perang karo Jalut menang dadi raja. Allah mampu menjadikan raja di raja jatuh terhina. Contone sinten? Fir'aun. Bahkan Allah mampu napa? Menjadikan seorang perempuan ra tau pacaran, ra duwe bojo iso meteng. Sinten? Maryam. Mung kula pesen ibu-ibu anake aja melu-melu Maryam. Kok gak ada sih lagu Maryam Soto Laila Maryam. Cek kelingan tuh guys. Nesu. Cek kelingan Maryam Soto. Mila nyuwun sewu, urip niku namung sak derma. Sing sugih ora usah gaya, wong sugih niku namung titipan. Sing kere ya ora usah gresula, wong nyuwun sewu kere niku nggih namung sak untara. Sesuk awakmu wis mati ra ketok kere. Anu gini kere sak jeke, Gus. Aku mau santai kok pokoknya. Nek kula gumune budhe. Kula gumun. Bapake rupane kaya ngene, anake ganteng kok. Si, aku lah jadi bertanya-tanya si Whisky. Bapaknya rupanya kaya gini anaknya ganteng. Aku takon ini saat jalan-jalan anaknya rabies tenan apa dudu? Sanes. Anaknya siapa? Ini kok hasil lili kawin suntik kok. Ini aku ingin berpadu rabies ya roh. Ini masa kau rurung karena anakmu? Ampun, Mbak. Oh ya, syukur alhamdulillah. Padu rame ya ampun. Lep, gara-gara apa Budi? Langan ini aku agak di put, apa putu anyaran Gus. Oke. Niku ra agak dimiki karo mantune. Terus? Lah kok ora biasipun ndelok kene mimiki niku. Agak didelok ngeten to, Gus. Nganu dhek ngelem, waduh putuku pinter enak banget ya le. Aduh lah dilala wis ki teko. Ngantil bapakne. Gara-gara ndelok susu niku wau. Diantil kali bapakne kali muni. Pak, iki kitekku kok mbok delok ki piye ngono. Terus rabies jawabane napa? Ah rabies ente lho, kok kowe nesu le. Lah iki kitekku kok, Pak. Terus rabias meningatkan lho le aku ki ming delok kaya ngono kok salah kowe iki dhisik ngemotake mbokmu ki rong taun lho aku ra nesu ya le ya wingi pokoke tobat dana niku apa nun tak elekke niku ya ning bayine rabias niku ra tau mentil ora tau nyusu kok ngoten lha wong kat lahir niku rabias cangkeme wis kados ngoten iki. Lah nyusu lah yo entek susune mbokne niku. Ora mung entek kaya dibrakoti ka. Pormasaku aku ki iwak sening laut kaya. Mila nyuwun sewu. Urip namung sama dia. Mila wonten kitab menika dipun ngendikaken arih nafsaka minat tadbir. Urip niku ora usah kakean ngatur, wong urip niku wis ana sing ngatur. Menungso sama dia nderek aturan. Pokoke lan nderek aturane Gusti Allah niku selamat. Kula nderek aturane Gusti Allah kula selamat. Budayati nderek aturan selamat. Mboten niku pejabat nderek aturan ya selamat. Lah ora nderek aturan ya dicekel KPK, nggih napa mboten? contohnya bupati musing bien aku dongake bu bupati niki muga-muga selamat amin. Amin soale biasane nabrak aturan ku yo jeneng nabrak aturan kula selamat kok kowe selamat apa rabies rabies lali aku mah iki mandone jijik banget tadi iki iki apa yes anu botol guys hasing dadi nyuwun sewu cocok te kaya ora tiup nasu awake dhewe iki yen dari aturan carane pripun pun manut karo kersane Gusti Allah. Rumah tangga dari aturan insya Allah selamat. Sing lanang sakinah, sing wedok sakinah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Eh, ngomong-ngomong keluarga, wong Klaten ini kira-kira kon milih tipe keluarga kados nopo? Tipe keluarga ini kono papat. Siji tipe keluarga Nabi Nuh, sing lanang soleh, sing wedok nakal. Nomor loro tipe keluarga Fir'aun, sing lanang nakal, sing wedok soleha. Telu tipe keluarga Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Papat tipe keluarga Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah. Tak takon karo wargane bu bupati mriki. Jenengan pilih keluarga pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Ibrahim. Ibrahim bu bupati. Dan bu bupati serta ibu-ibu harus paham, Ibrahim niku bojone loro. Wong Klaten milih Ibrahim berarti ibu-ibu siap diwayuh. Setuju ibu-ibu? Mau sing milih Ibrahim sapa? Sing jilbabe pink langsung bengok. Ora usah Ibrahim, Fir'aun ya ora apa-apa. Setuju kaya kula niku lho Bu dhisik. Bojo kula isih urip kula nggih ditari ngoten. Terus diwayuh kula nggih ya yes, Pak ora apa-apa nek pancen kersamu ngono rek kula kepengin dadi wong wedok sing salehah. Salehah nggih ta. Yes Pak nek panjenengan arka dengan garwa meneh ora apa-apa. Aku dilangi Ta'ala. Ning aku duwe panyuwunan siji Pak. Apa Dik? Langkon. Halo kaya ngene. Kaya ngene Dik gaya. Dik ya. Terus kaya ngene kok Dik. Sayang lho Gus njenengan iki. Nggih napa? Piye ta? Sae ngono. Niku mboten sayang. Setanir roji. Nek ngundang jan mesrane nak ngungkuli cah nom pokoke. Nggih napa? Sayangku, cintaku. Muah, muah, muah. Sumpah aku ndelok cangkeme rabies pengen mutah aku. Kowe nyelok bojomu apa? Nek kula ngono biasa. Apa? Tisu. Kalau bocil ni anti so. Orang kena kaya mana? Orang kena. Acenye Suharti. Mbok, oh Suharti. Okey ya. Ah, wong Klaten kene, wong desa nyelok bocil mamah kok. Mamah. Nyelok bocil ni papa. Papa, iya mamah. Aku yang batin toh. Mamah kok tungkae meletek meletek. Ya apa? Suharti mah ngarit. Papa tidak pun ditandur. Jadi niku wau pada intinya niku kudu manut. Kudu manut kersane Gusti Allah. Awake dhewe niku urip namung dari aturane Gusti Allah. Saniki Pak Aditya gawe tempat usaha niki. Ya mergo dari aturane Gusti Allah. Barangkali Pak Aditya diwenehi kelebihan kon ngelola obyek wisata. Nggih. Lah, dan awake dhewe niki nyuwun sewu, lek ana wong sugih aja ngiri. Ana ne wong sugih karo wong kere didadekke Gusti Allah niku sifate kon ta'awun. Ta'awun ki apa le? Tolong menolong. Sing sugih nulung sing kere ndongake sing sugih. Mila ora kena ngiri. Sing sugih ben bondone manfaat nulungi sing kere. Sing kere supaya kerene manfaat ndongake wong sugih. Soale donga sing mandi niku dongane wong sugih napa dongane wong kere? Dongane wong kere, wong sugih niku pinter golek duit tapi dongane ora mandi. Wong kere niku dongane mandi tapi ra pinter golek duit, mila kerene awet. Ngaten niku. Ana sing takon kalih kula, "La wong kere niku dongane mandi, napa ora ndongake awake dhewe?" Ora iso. Contohnya ulo, ulo niku upase mandi, tapi rano ulo mati mergo kelelekan upase dewe. Langgi nyembur wedos, waduh saya mati. Gi nyembur sapi, sapi ne mati. Gi nyembur rabies, sing mati ulone. Mergane upase kelek meleh. Soale upase ulo kalah karo ambune abape rabies. Matur nuwun Gus. Kanca SD. Kayane iki pas putihnya ten iki njur iso menapa nggih? Iso dadi rame nggone iso menambah untuk ke- lah niki mungkin iso rame, parkire rame, cah kampung iso melu bantu parkir. Betul Pak Aditya nggih? Nggih. Sing dodol ning kono ya payu. Berarti napa? Adanya tempat wisata niki padha karo insyaallah memajukan ekonomi Kabupaten Klaten. Amin Allahumma. Kan ngaten gara-gara tempat wisata, mbok-mboke teng isor dodolan payu, sing parkir payu. Mungkin rabies nggih badhe usaha teng mriki budhe. Buka WC. Kalau buka WC ana sing mlebu jur saking jengene tak goni dhewe. Nganti entek jerone nganti perih ya aku. Mila nyuwun sewu Kanjeng Nabi ngendikake khairun nas angfa'uhum linnas. Menungso sing paling apik niku menungso sing paling kathah manfaate. Dadi pelawak ya ana manfaate menghibur masyarakat. Dadi kiai ana manfaate mulang masyarakat. Dadi bupati ya ana manfaate mensejahterakan masyarakat. Dadi kabeh niku duwe napa budhe? Duwe kewajiban kiambak-kiambak. Mila nyuwun sewu tak dongake. Muga-muga tempat wisata niki rame. Amin. Wong mriki angsal manfaate. Lah awake dhewe urip ana manfaate kalah karo budayati pirsa. Gus Dur niku makame sebulan nyumbang panti asuhan 300 juta. Duite saking pundi? Sing layat Gus Dur niku nyemplungi kotak infak sebulan iso 300 juta. Lah nyuwun sewu. Sing mati mawon iso nyumbang 300 juta. Masa dadi DPR bendino di demo. Berarti kalah manfaat karo wong mati. Mung kula pesen wong Klaten ra usah melu-melu demo. Demone karo Gusti Allah mawon donga. Muga-muga Indonesia dislametke kalih Gusti. Amin Allahumma. Masa kula duwe tangga mangkat ning Jakarta teng gedung DPR jarene ajeng manasik umroh. Ajeng manasik haji. Tata koni, kok ning DPR ana lempar-lemparan batu? Nggih, niku latihan balang jumroh. Lha apa DPR kana setane kathah ngoten niku. Pokoke wong Klaten ra usah melu-melu. Lah jenengan seneng kali Indonesia? Dongake mawon Indonesia, betul? Ora usah melu-melu demo. Manut dawuhe Bu Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres. Selamat ke, lanjutkan pengen nyelamat ke Indonesia mulai dari nyelamat ke Klaten, betul? Gepon selak maghrib, dongo bareng-bareng sesok nyuwun kali Bu Bupati pengajian teng lapangan sing gede, ge? Bu Bupati, niku jenengan ampun WA, wong-wong kita mriki kok jenengan WA. Ayo, selawatan, ya. Saben malam Jumat ahli kubur kurang banter anjun jalodongo wajan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali dreves mili Bali nang kuburan mangku tangan tetanisan sing banter salih wasallim iman ala abada salih wasallim iman ala abada temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha manganti ninggalanku lamun aku bisa bali ninggalan dunya bakal taring kasih dunyaku sing isi ana salim. Allah Allah salim. Salih wa sallim iman ala Allah salih wa sallim iman ala mata wal ali wal ahlam iman qad wa adam wal ali wal sing khusus terakhir Indonesia damai aman makmur salim wa salim iman Allah Allah salim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamatkanlah Indonesia ya Allah. Selamatkanlah Pancasila ya Allah. Selamatkanlah NKRI ya Allah. Selamatkanlah setiap warga negaranya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan bangsa ini bangsa yang aman ya Allah. Jadikan bangsa ini bangsa yang adil ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang makmur ya Allah. Jangan pernah kau jadikan bangsa ini terpecah belah ya Allah. Jangan pernah kau jadikan bangsa ini tercerai berai ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang satu di bawah ideologi Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah ya Rabb, sembah syukur kami ya Allah atas hadirnya tempat usaha ini ya Allah. Berikanlah berkah ya Allah, berikanlah ridhamu ya Allah, berikanlah rahmatmu ya Allah, berikanlah rahman rahimmu ya Allah, berikanlah kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semua yang hadir ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur. Jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jauhkanlah kami dari siksa padang mahsyar. Jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Sareng-sareng Rabbana fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, dereken juga kutur ngatos-ngatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.